আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ। Minta tolong lampunya jangan pas ke mata. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Duduk. Jongkok. Ibu-ibu jangan marah, nanti cepat tua. Kalau ibu tua, nanti bapak tuh minta operasi plastik. Insya Allah semua yang hadir malam ini baik-baik. Baik yang berdiri maupun duduk, semuanya baik insya Allah. Baik yang di bawah tenda maupun tidak dapat tenda, semua tak ada yang kepanasan. Malam ini hadir Bapak Bupati, diwakili oleh Bapak Asisten. Hadir Bapak Camat, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Yang saya hormati guru saya. Waktu dulu saya pernah belajar Al-Quran, Al-Mukarram Ustaz Fadlan Zainuddin. Beliau guru saya dulu tahun 1991. Dan dalam hidup tak ada namanya mantan guru. Ada mantan guru? Sampai mati beliau guru saya. Saya tak tahu bahwa yang akan baca Quran malam ini beliau. Rupanya malam ini langkah rezeki pertemuan maut dalam genggaman kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati para pemimpin, alim ulama, cerdik pandai, ketua FPI ada, ketua PCL Wasliyah ada. Saya dijadwalkan malam ini tidur di Petumbukan. Malam ini tidur, tapi tadi sore panitia survei datang katanya Ustaz tak jadi. Kenapa saya tak jadi tidur di sana? Udah kami cek nyamuknya betulang Pak Ustaz. Padahal saya tak peduli itu semua. Saya merasa, padahal baru pertama saya ceramah sini, tapi suasananya Masya Allah, macam di tengah keluarga saja rasanya. Kata jamaah, Ustaz aja so akrab. Insya Allah, di hari baik, bulan baik ini, kita semuanya mendapatkan kebaikan, rahmat dan barokah insya Allah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah. Yang keluar dari rumah niat mencari ilmu dapat jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya insyaallah. Ini majlis ilmu yang islami. Sebelah kiri wanita, sebelah kanan pria. Coba tengok. Maka kalau ada yang wanita di sana salah masuk. Jelas-jelas sudah ditulis. Tapi kalaupun ada campur-campur sedikit dimaafkan insyaallah. Kemah ini jelas kemah wanita. Ini jelas kemah pria. Yang di tengah ini tak jelas. Nah, ini panitia. Panitia. Kalau tak ada mereka, Ustaz jangan macam-macam Ustaz. Kami rusak mikrofon, tak bisa Ustaz ceramah. Peace, damai. Anak Ustaz, Masya Allah. Anak-anak mendengar ceramah itu luar biasa. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, tanah Petumbukan ini jatuhnya di wilayah kekuasaan Kerajaan Melayu Delhi. Kenapa disebut Kabupaten Delhi Serdang? Karena pertemuan dua kerajaan, Kerajaan Melayu Delhi dengan Kerajaan Serdang Bedagai. Maka dua-duanya disebut dengan Delhi Serdang. Kita mesti tahu sejarah. Halaka mru'un lam ya'rif qadrahu, celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Lalu dulu belum ada camat, belum ada lurah, belum ada kades, belum ada kadus, belum ada RW, belum ada RT, maka dipimpin oleh datuk, datuk Petumbukan dipimpin di sini. Lalu kemudian ada orang-orang kaya, tanahnya banyak, dia tak ingin mati membawa tanah karena dia pun akan masuk tanah dimakan cacing tanah. maka dia wakafkan tanahnya. Inilah kita sedang berada di tanah wakaf ini. Semua yang mengaji malam ini mengalir pahalanya sampai ke makamnya macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kebetulan, tidak ada yang kebetulan Pak Ustaz. Qadarullah, takdir Allah Ta'ala, perjalanan saya 3 hari ini menelusuri kerajaan-kerajaan Melayu. Tadi siang kerajaan Melayu Langkat, Binjai. Malam ini kerajaan Melayu Delhi bercampur dengan Serdang. Besok kerajaan Melayu Asahan, Tanjung Balai Asahan besok. Turun lagi ke bawah, kerajaan Melayu Labura, Labusel itu dulu juga kerajaan. Lalu kemudian nanti 13 malam turun kami jalan darat kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura di Dumai Riau. Dari atas ke bawah, Melayu berarti Islam. Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal layunya saja. Lalu kemudian ada berkumpul beberapa orang Tapanuli. Lalu kemudian dibuatlah namanya Maktab Tapanuli. Tapanuli, Tapanuli, Tapanuli, beberapa orang cendikiawan Muslim sarjana Tapanuli, dibuatlah Maktab Tapanuli. Lalu kemudian berubah menjadi organisasi sosial kemasyarakatan, bergerak di bidang dakwah dan pendidikan, itulah bernama Al-Jam'iyatul Wasliyah. Itu awal-awal cikal bakalnya, awalnya dulu namanya Maktab Tapanuli. Lalu berubah menjadi Al-Jam'iyatul Wasliyah. Datang melihat mereka bertemu kepada ulama besar bernama Muhammad Yunus. Syekh Muhammad Yunus, tamat dari Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah. Syekh, kami mau membuat organisasi. Apa namanya? Kata dia, ini sudah banyak putus hubungan orang. Hubungan sesama manusia putus. Hubungan kepada Allah putus. Hubungan kepada tetangga putus. Mesti disambungkan. Bahasa Arabnya sambung menyambung. Wasallah. Wasal. Wasal. Sambung. Perkumpulan Al-Jam'iyah Wasal yang menyambungkan. Menyambungkan Allah dengan hamba. Menyambungkan hamba dengan hamba. Menyambungkan orang tua dengan anak. Menyambungkan orang tua dengan masyarakat. Maka disambungkanlah kalau begitu perkumpulan yang menyambungkan hubungan, Al-Jam'iyatul Wasliyah. Begitu sejarahnya. Ustaz tahu dari mana? Saya sekolah di situ dulu. Tahun 1990 masuk saya ke Muallimin Al-Wasliyah Medan, tamat tahun 1993. Malam ini kawan saya satu kelas, satu lokal, sama-sama masuk tahun 90, sama-sama tamat tahun 93. Bedanya saya jadi ustaz, dia jadi tentara. Pak Kasdim Deli Serdang. Dia yang ngajari saya. Ja'a Muhammadun ra'aitu Muhammadan marartu bi Muhammadin. Muhammadun wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Marartu bi Muhammadin majrur wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Dulu saya tak tahu itu. Saya belajar kepada beliau. Rupanya setelah tamat masing-masing lain-lain cara hidupnya. Alhamdulillah, beliau masuk tentara sehingga menghilangkan stigma, menghilangkan pandangan orang, apa itu sekolah agama? Paling-paling jadi ustaz. Tentara, pistolnya besi. Awak pistol air. Kenapa anakmu tak mau masuk sekolah agama? Ah, apalah sekolah agama itu. Jadi apa nanti anak saya? Dia lupa bahwa orang sekolah agama kepalanya dibagi dua. Sebelah kiri, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Sebelah kanan, Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Dua-duanya ada di kepala. Betul? Pokoknya kalau saya tanya betul, bilang aja betul. Jadi siapa yang tak mau memasukkan anaknya ke sekolah agama? Na'uzubillah. Sekarang kepala anak-anak kita ini dihancurkan, dirusak, komunis, ateis, sekuler, liberal, tak bertuhan. Lem, lem pun merusak sekarang. Dulu lem cuma untuk menempel ember bocor. Sekarang lem pun merusak. Lem kambing. Jangan jual lem kepada anak-anak. Kalau bapak mau sayang kepada anak-anak kita, jangan jual lem pada anak-anak. Kalau ada anak-anak beli lem, tanya dulu, ada resep dokter? Alhamdulillah Pak Ustaz, kami sebagai penjual lem tidak mau menjual lem sembarangan kepada anak-anak. Mantap. Untuk apa kami jual keuntungan sedikit? Demi untuk keuntungan sedikit kami sudah merusak anak bangsa. Bagus Pak, kami hanya menjual lem kepada ibu-ibu dan nenek-nenek. Rupanya nenek-nenek pun ngelem juga sekarang. Hancur sudah dunia ini. Tidak ada benteng kecuali benteng agama. Makanya saya tadi tanya tadi, Apa benteng kita di petumbukan ini? Alhamdulillah Ustaz Somad, di sini ada sekolah agama. Apa nama sekolahnya? Sekolah Al-Wasliyah. Wow, amazing. Itu sekolah saya dulu itu. Bagaimana keadaannya sekarang? Macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak aman. Kenapa bisa begitu? Ulama dulu sudah mewakafkan tanah, mewakafkan semen, mewakafkan besi, mewakafkan kerikil, tegak masjid, tegak sekolah. Kenapa kita tinggal melanjutkan saja tidak mau? Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana kebun kau yang luas? Mana? Tadi waktu saya mau masuk kemari saya tengok banyak truk. Ini truk apa nih? Truk buah Pak Ustaz. Buah apa? Sawit lah apalagi. Berarti di sini banyak orang berduit. Oh, beruang semua di sini Pak Ustaz. Jangan kau sangka mentang-mentang kebun kau luas, duit kau banyak, kau selamat di hadapan Allah. Ada orang mati bawa brondol. Ada orang mati bawa dodos. Mana ada yang kau bawa adalah itulah yang kau sedekahkan dulu. Tanah yang kau berikan. Oleh sebab itu saya bangga. InsyaAllah tak lama lagi akan berdiri di sini SMA kepemimpinan. Akan berdiri Madrasah Aliyah kepemimpinan. Walaupun dia tamat SMA, walaupun dia tamat Aliyah, nanti dia akan 5, 3, 7, 10 tahun akan datang. Mereka yang akan jadi bupati, camat, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden. Dari sini mereka akan datang. Nanti ketika kumpul reuni, reuni alumni madrasah, sekolah, pertumbukan, mereka undang. Siapa yang mereka undang ceramah? Itu dia putunya. InsyaAllah. Mereka telpon ke Riau, Pekanbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Somad? Tak salah lagi. Kami dari Petumbukan. Ustaz masih ingat? Ingatlah. Itu nama kampung yang unik. Betumbuk aja. Kami dulu waktu Ustaz ceramah, kami waktu itu masih anak-anak Pak Ustaz. Ingus kami meleleh malam itu Pak Ustaz. Tapi sekarang kami sudah jadi jantan yang perkasa. Setelah Ustaz pergi, langsung bapak ibu kami mendirikan sekolah. Sekarang kami sudah tamat. Ada di antara kami jadi camat, ada yang jadi bupati, ada yang jadi kapolres, ada yang jadi komandan kodim. Dan kami ingin temu reuni di kampung Petumbukan. Bisa Ustaz datang? Oke, okay, I'm coming. Saya pun datanglah. Tahun 2040. Tapi waktu itu saya sudah tak bisa lagi tegak berdiri. Pakai kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul pengajian kita malam ini adalah bagaimana menghadapi sakratul maut. Tapi saya bangga. Kenapa saya bangga? Karena anak-anak yang dulu dianggap tidak punya masa depan, tapi mereka berhasil. Kebanggaan seorang guru adalah ketika murid-muridnya berhasil melihat masa depan. Betul? Umat Islam harus punya kekuasaan. Umat Islam harus jadi polisi. Umat Islam harus jadi tentara. Umat Islam harus jadi bupati. Umat Islam harus jadi camat. Umat Islam harus jadi wali kota. Umat Islam harus jadi... Bukan saya yang bilang ya. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau umat Islam tidak peduli kepada pemimpin Islam, kalau umat Islam tidak peduli kepada politisi Islam, kalau umat Islam tidak peduli pada politikus Islam, maka umat Islam akan dipimpin oleh politisi yang tak peduli pada Islam. Betul? Sebab itu mesti peduli semuanya. Dari sejak kapan? Dididik anak-anak dari kecil belajar agama. Apa kata pepatah? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Dari kecil sudah diajar dia berjilbab, maka sampai tua dia akan pakai jilbab insyaAllah. Kalau dari kecil kepalanya terbuka, tiba-tiba sudah gadis baru pakai jilbab, itulah menggaru aja deh. Gatal mah, gatal, gatal. Dia gatal kepala, anak lajang gatal mata. Gara-gara siapa? Kita tidak menjaga dia. Ada namanya sekarang kenakalan remaja. Tapi saya pernah ceramah di satu kampung, Ustaz Somad. Di sini ngeri Pak Ustaz. Apa masalahnya? Kenakalan orang tua. Wah, ngeri-ngeri sedap nih. Kenapa orang tuanya nakal? Rupanya Pak Ustaz, orang-orang tua ini kalau habis nimbang karet, habis motong karet, habis nimbang sawit, mereka tidak langsung pulang ke rumah. Terus mereka kemana? Pergi ke diskotik. Kenapa begitu? Masa muda tak bahagia. Setelah tua duit banyak. Mau balik ke rumah bini lapuk. Akhirnya pun mereka. Makanya kalau ada sekarang orang mengatakan khawatir anak muda jahat, kenakalan remaja, pertumbukan menjadi bukti anak muda malah yang paling datang banyak ramai ceramah. Tadi kami di jalan sempat ragu juga sekejap. Karena sahabat saya bertanya ke saya, Ustaz Somad, kira-kira nanti di pertumbukan ini ada tak yang datang dengar ceramah Ustaz? Kenapa gitu? Saya bilang, orang kan kenal Ustaz dari internet. Di pertumbukan ini ada tak signal? Oh, sepele kali ah. Tak tahu dia di pertumbukan sejauh mata memandang. Oh, kiri kanan penuh, tak tahu di mana ujungnya. Iyalah, gelap mana nampak Pak Ustaz? Jangan sekedar kerumunan. Jangan sekedar kerumunan. Tapi robahlah kerumunan menjadi kekuatan. Betul? Jangan sekedar berkerumun aja. Nanti ditanya orang, bagaimana pengajian di pertumbukan tadi malam? Saking banyaknya, aku pun bingung jalan balik ke rumah. Gimana pertumbukan tadi malam? Mak hilang sulap gua. Bukan itu maknanya. Setelah ini, bangkit selamat berinfak. Bangkit semangat bersedekah. Setelah pengajian ini, akan berdiri sekolah tahun ini juga insyaAllah. Allahu Akbar. Setelah pengajian ini, keluarlah semangat untuk berbisnis. Businessman, businessman muslim. Bangkit semangatnya. Karena biasanya orang kalau menengok masyarakat ramai banyak, itu kan lain. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain otak, lain isinya. Rambut sama hitam, isinya macam-macam. Orang kalau menengok banyak begini, ini kalau jualan kain laku juga nih. Ini kan mau air raya nih. Gitu. Wah, kalau banyak gini jual cendol bisa juga nih. Bagi yang pedagang, makanya pedagang tak bisa main bola. Pedagang tak bisa main bola, asal nampaknya penonton banyak, tak fokus dia gol apa tidak. Pedagang kalau nengok orang banyak, dia mikir barang jualannya laku apa tidak. Beda sama politikus. Politikus kalau nengok banyak, wah ini 3 kursi juga nih. Kekuatan. Di mana letak kekuatannya? Ketika keramaian. Itulah mengapa saya ceramah selalu diamat-amati orang. Selalu diawas-awasi orang. Awas kalau Ustaz Somad ceramah. Karena dia bukan sekedar ceramah. Tapi dia mengajak orang membangkitkan ekonomi umat. Karena dia akan mengajak orang memasukkan anak sekolah agama. Karena dia akan mengajak orang untuk menggemakan persatuan. Karena dia akan mengajak orang yang paling ditakutkan orang adalah. Dia akan mengajak memilih pemimpin muslim yang peduli kepada Islam. Makanya ancamannya luar biasa. Ustaz Somad itu akan kami masukkan ke dalam karung, kami pukul pakai balok, darahnya akan terasa manis. Udah kalian baca itu ancamannya? Disangkanya saya takut, tidaklah ya. Apa ditakutkan? Pak polisi ramai, anak-anak muda ramai. Pas pulang baru sendirian. Kalau tak mati kata Allah tak mati, betul? Kalau mati kata Allah di atas tempat tidur pun mati. Kalau mati kata Allah sedang minum kopi pun mati. Mati. Kenapa si Anu mati? Pas minum kopi. Kan jelek kali matinya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bangkitkan terus persatuan ini. Siapapun nanti yang datang kemari tabligh akbar. Pengajian hadir. Bapaknya datang. Anaknya datang. Saya pernah ceramah. Jamaahnya tak banyak. Isinya anak-anak semua. Hujan. Hah? Drone. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, drone ini akan merekam dari atas. Mereka akan menunjukkan kepada seluruh dunia, begini orang pertumbukan kalau sudah mendengar pengajian. Hai kaum muslimin muslimat, dimanapun kalian berada, kalau kalian mau buat pengajian, ikutlah bagaimana pertumbukan buat pengajian. Buat tendanya 2, 1 tenda laki-laki, 1 tenda perempuan. Buat ada besi supaya jamaah tak semuanya naik ke pentas, karena pernah semua jamaah patah. Buat ada besinya. Hai panitia-panitia dimanapun buat pengajian, ikuti bagaimana di pertumbukan. Bagaimana caranya? Kiri dan kanan buat tenda. Kiri kanan buat tenda, kiri kanan buat layar. Itu ada layar kan? Nah, jadi tak semuanya menengok ke. Saya paham, ibu di sana tak menengok ke sini, bapak tidak melihat kemari. Kenapa? Semuanya melihat ke layar. Ada layar tancap. Ada tiga gambar saya besar di sini. Kanan satu, kiri satu, tengah satu. Ini tuh itu tak bergerak. Bagi yang ingin fokus, nanti ngomong. Mau yang membaca-bacakan pelet, ambuskan ke situ. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hai panitia-panitia yang membuat pengajian, ikut bagaimana pertumbukan panitianya, bagaimana dibuat lampu terang benderang. Begitu. Saya pernah hadiri pengajian gelap semua. Macam menceramahi hantu. Awak aja yang terang, lain gelap semua. Pas diambil foto jamaah bertanya, "Ustaz ceramah sama Nyi Roki dulu apa sendal bolong?" Macam inilah terang benderang. Sebelum pengajian Ustaz tuh makan dulu. Makanya suaranya lantang, ikan gembung pula tuh. Mau dikasih saya kambing, Ustaz kambing, jangan saya bilang. Takut saya ditanduknya nanti ikan gembung itu dalam. Belaga ada di dalam. Kita yang berputar-putar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita menyambut bulan suci Ramadan supaya masuk ke dalam Ramadan nanti hubungan kita semuanya sudah dalam keadaan baik. Dengan Pak Camat baik, dengan Pak Bupati baik. Bagaimana dengan saudara kita yang non muslim? Saling menghormati. Kudus, tahu Kudus? Di mana Kudus? Jawa Tengah. Kawan saya di Kudus, sampai hari ini kawan saya di Kudus tidak memotong sapi waktu Idul Adha. Sampai hari ini kawan saya orang Kudus tidak memotong sapi waktu Idul Adha. Kenapa? Karena Sunan Kudus menghormati orang Hindu. Jangan bayangkan dulu Sunan bawa golok, siapa yang tak masuk Islam kupancung kepalanya. Bukan begitu. Dibuatnya menara bentuk candi. Menara Masjid Kudus bentuknya candi. Supaya apa? Supaya orang Hindu tidak terganggu dengan bangunan. Ditengoknya candi. Sampai anak lungo nanti, anak kono, apa itu candi? Dia tahu orang Jawa pakai nyanyi-nyanyi. Dibuatnya nyanyi gending. Tapi lagunya dirubah sekaten. Sekaten itu apa? Syahadatain. Ashadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia tahu orang Hindu tidak makan lembu. Maka dikatakannya, jangan potong lembu. Menghormati saudara kita. Begitu Islam datang, rahmatan lil. Begitu juga dengan ini. Melayu, Jawa, Islam, Muslim. Maka yang minoritas juga menghormati makanannya. Betul? Pakaiannya. Cara ibadahnya, bertetangga, berkawan, bersahabat. Sudah tahu kawan ini tak makan. Jagalah. Oh kawanku ini kan tak makan ini. Kita jaga bersama. Adapun masalah ibadah, sedangkan kau beribadah. Kau tak ganggu ibadahku, aku tak ganggu ibadahmu. Wala ana abidu ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Waliyadin, Ustaz Somad. Boleh saya datang acara nikah kawan saya non muslim? Silakan datang. Di mana nikahnya? Di hotel. Datang. Mantap. Ustaz mau ikut? Enggak lah, aku kan tak diundangnya. Nanti sampai di sana apa yang saya ucapkan? Hai my friend, selamat menempuh hidup baru. Semoga sampai ke Pulau Harapan selamat dari dipukul ombak, dihempas gelombang. Gitu. Oh itu ucapannya? Iyalah. Jangan pula kau ucapkan barakallahu lakum. Boleh saya makan di situ Pak Ustaz? Silakan. Kan ada kemahnya di situ. Muslim food. Makanan muslim. Silakan makan. Yang di sini non muslim food. Yang pula kau singgah di situ. Makanlah situ kenyang-kenyang. Pas lalu balik, singgah pula di situ. Ya kau makan situ. Enggak apa-apa Pak Ustaz, kuahnya aja sikit. Enggak bisa. Ini icon. Ini simbol, ini negeri, ini kota. Kita harus saling menghormati dan menjaga. Yang minoritas, semuanya kita sama. Walaupun kau mungkin bukan saudaraku dalam satu keyakinan. Engkau mungkin bukan saudaraku dalam satu akidah. Tapi engkau tetap saudaraku dalam satu bingkai kenegaraan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bulan puasa, mari kita saling menghormati. Yang menghormati itu siapa? Ini mau dibalik pula. Yang berpuasa, hormati yang tak puasa. Ah, silakanlah dia makan. Hormatilah. Bagaimana kita menghormati orang yang puasa? Bagaimana kita menghormati mereka? Umat Islam di Bali, ada pernah unjuk rasa ngamuk ketika hari raya Nyepi? Ada? Pesawat semua tak boleh mendarat. Nyepi, stop, tak ada aktivitas. Begitu, tak ada orang Islam marah, mengamuk. Kenapa? Karena menjaga persatuan. Ada yang lebih besar daripada keegoan. Ada yang lebih besar. Maka ketika kita menjadi minoritas menjaga. Maka ketika kita menjadi mayoritas, ada yang minoritas juga menjaga. Betul? Ini mesti dijaga. Kalau tidak, nanti terjadi konflik yang besar, luar biasa. Dan masyarakat Sumatera Utara adalah contoh model. Dunia internasional mengakui. Kalau mau melihat bagaimana kerukunan umat antar beragama, etnis, suku, bangsa, datanglah ke Sumatera Utara. Sumatera Utara ada kampung Keling. Betul? Sumatera Utara ada kampung Cina, Pecinan. Sumatera Utara hebat. Kampung Keling ada, kampung Cina ada. Antara Keling dan Cina ada juga. Semuanya ada, luar biasa. Jadi keutuhan ini mesti kita jaga bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bak kata pepatah, sedangkan telur ayam di sangkak lagi tersentuh. Telur ayam dalam sangkak bisa bergesekan. Apalagilah hati manusia. Tentu kita pernah merasa sakit hati, tersinggung. Ibu pernah sakit hati sama ibu itu? Oh, sakit hati saya, Pak Ustaz. Kenapa? Dia mobil baru. Udahlah mobil baru, kaca dibuatnya 80%, tak pernah buka. Ten-ten. Ibu ada sakit hati sama dia? Iya, Pak Ustaz. Kenapa? Dia gelang baru. Udahlah gelang baru, kejap-kejap. Jam berapa ya? Jam berapa ya? Gatal. Apa tak sakit hati awak, Pak Ustaz? Bapak ada sakit hati sama bapak itu? Iya, Pak Ustaz. Kenapa? Bini baru. Yang lama meninggal. Ibu mau marah aja. Ustaz nih kalau gini ceramahnya, balik aja lah kita. Jangan. Ini kan malam ini kita sedang menjalin hubungan silaturahim. Betul? Nah, maka ketika kita sedang bersama, jaga baik-baik. Tiang patah bisa disambung. Kaca retak bisa direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka jagalah hati. Jangan sampai kau sakiti. Pesan siapa itu? Agib. Jagalah hati, jangan sampai kau sakiti, kata Agib. Tapi hati saya disakitinya luar biasa. Suruhnya saya naik kuda. Awak takut. Selawat aja lah selama di atas. Allahumma sholli ala Muhammad. Kuda jangan sampai kau jatuh, kan yang sempat jatuh. Mak, sakitnya tak seberapa, malu nah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tadi saya makan, selesai makan, foto-foto pula. Foto dulu Pak Ustaz, pas foto tadi kami gini semua. Apa itu Pak Ustaz? Sadar apa? Apa itu Pak Ustaz? Pas ditanya sama jamaah tadi, Ustaz apa artinya? Baru satu. Masya Allah. Ibu sama bapak tadi jangan marah, karena bapak yang ikut saya foto begini, apa makna foto itu tadi? Kau yang pertama dan terakhir. Begitu. Tak berpindah ke lain hati. Begitu. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz itu takbir? Takbir itu gunanya mengusir hantu setan. Mana tahu waktu makan tadi lupa baca doa. Orang baca doa, Allah mabarik lana fi ma razaqtana, setan tak ikut masuk. Dia semua masuk. Selop-selop setan itu pun masuk. Masuk ke dalam. Sesudah setan masuk ke dalam, tentu mengantuk bawahnya. Nah, orang yang mengantuk itulah diusir dengan takbir. Nah, kalau ada kawan sebelah mengantuk, Allahu Akbar. Jadi tak nunggu saya takbir. Tak usah nunggu saya takbir. Pokoknya saudara nampak-nampak macam pening-pening lalat di sebelah, Allahu Akbar. Cuman bagi yang sudah bertakbir, hati-hati juga. Khawatirnya sesudah itu kita pula mengantuk. Ah, dibalas kawan kiri kanan. Allahu Akbar. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada lain, tak ada bukan, jaga balik silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu? Qati'ur rahim. Orang yang memutus tali silaturahim tidak akan masuk surga. Makanya bersalam-salaman. Saya tahu. Tadi sebelum keluar mobil saja sudah ada yang berkelahi di sebelah. Jangan buka dulu pintunya. Buka sekarang Ustaz tuh mau keluar. Jangan buka dulu. Buka sekarang. Kau tak tahu aku ini panitia. Aku tentara. Saya paham. Dari mulai kami dari tempat rumah Sohibul Bait makan sampai kemari, berapa kaki yang tersakiti, berapa orang yang sakit hati, berapa yang sudah mengulurkan tangan tak jadi salaman. Saya tahu saya banyak silap, banyak salah. Maka saya sebagai hamba Allah yang dhaif minta maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap-silap salah saya? Dah selesai. Bukan payah minta maaf itu. Senang aja. Nah, siapa yang mau minta maaf? Naik ke atas biar ku kasih mikrofon. Nah itu kan, tetanggaku, sahabat-sahabat kemarin, bapak-bapak kemarin, saya mohon maaf pada bapak semua, bini kemarin udah kubawa kemarin, anak-anak. Begitu cara minta maaf. Minta maaf satu-satu rumah, payah lah. Assalamualaikum, minta maaf Pak Haji. Assalamualaikum, minta maaf Pak. Assalamualaikum, minta maaf Pak. Payah. Apalagi yang tukang bubur mau berangkat haji itu. Banyak kali salahnya sama orang. Orang pun banyak betul salah sama beliau. Bapak ibu kemarin berapa kali ibu menyumpah-nyumpah beliau kan? Padahal aslinya baik luar biasa Pak Haji. Masya Allah. Saya pun sebetulnya asal nonton itu geram, hampir saya pecahkan TV itu. Aku tumbukkan aja nih. Rupanya jumpa aslinya baik rupanya. Maafkan saya Pak Haji ya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, bapak-bapak yang selama ini cuma nengok gambarnya aja. Saya nah, tengok, itu contoh orang marah. Mereka tegak nih untuk mengamankan. Mana tahu ada yang bawa pentungan mau mukul Ustaz tuh. Tidak ada insya Allah. Kenapa FPI ini banyak berjaga? Ada rupanya teroris di sini. Tak ada. Lalu mereka ini menjaga dari apa? Serangan mak-mak garis keras. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, aman semua insya Allah. Mobilnya aman, tak ada yang tergores, sikit pun tak ada. Orang sebelum kesini sudah tergores memang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Pak Ustaz, kami di Petumbukan ini silaturahim kami sudah baik. Itu masjid itu mantap masjidnya. Banyak tadi sholat isya malam ini aja berarti malam. Ini berkelahi gara-gara tarawih. Alhamdulillah saya senang. Ustaz Somad, kami di Petumbukan ini semuanya akur aman. Ada Al-Wasliyah, ada NU, ada Muhammadiyah. Sama, walaupun jumlah tarawihnya beda. Muhammadiyah 11 rakaat, NU 23, Al-Wasliyah 23. Kenapa bisa nabinya satu, tarawihnya dua Pak Ustaz? Kok bisa 23, kok bisa ada 11? Sama-sama dari Nabi Muhammad. Betul. Nabi 11 rakaat. Pada masa Umar bin Khattab orang tak sanggup tegak macam Nabi. Nabi 11 rakaat. Rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Bengkak kakinya. Ustaz pernah sholat sampai bengkak kaki? Pernah. Kapan? Waktu umroh ke Makkah. Pas mau turun di Jeddah bengkak kaki. Jadi orang tak sanggup tegak lama. Datanglah Umar bin Khattab, dipanggilnya Ubay. Ubay, sini Ubay. Ada apa wahai khalifah Amirul Mukminin? Kau nanti jadi imam Ubay, jangan panjang-panjang ayatnya, kau buat saja satu malam satu juz, tapi rakaatnya tambah jadi 23 rakaat. Witir 3, 23 rakaat. Jadi siapa yang membuat 11? Betul. Yang membuat 23? Betul. Yang bertinju di masjid, bertinju antara yang 11 dengan 23. Orang yang main gaplek bertanya, kenapa mereka bertinju? Gara-gara terawih. Untung kita tak terawih. Jadi, bagi yang 11 silakan, bagi yang 23 silakan, bagi yang witirnya di masjid silakan, bagi yang witirnya di rumah silakan. Tapi yang paling afdol, yang paling bagus adalah 23 tambah witir 3, 20 tarawih, witir 3. Setelah itu baru keluar. Mantap. Ibarat makanan maknyus. Tapi kalaupun dia keluar tak apa-apa, tak terawih pun tak apa-apa. Banyak tak terawih tak apa-apa. Saya tengok ada yang tahun-tahun lalu bapak itu tak ada terawih. Sekarang mana? Mati. Kan kalau mau tak terawih tak usah lah. Tak usah terawih, tak usah terawih. Insya Allah tahun depan tak jumpa kalian sama Ramadan. Mati kalian. Inilah Ramadan terakhir. Seakan-akan tak ada Ramadan setelah ini. Jadikan ini Ramadan terakhir. Maka insya Allah kita akan ramai-ramai tarawih. Lalu kemudian masjid pun mulai Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Ma'ujud, Subhanal Malikil Ayyil Ladzi La Yanamu Wa La Yamutu Fa La Yatfutu Abada, Subuhun Qudus Rabbuna Wa Rabbul Malaikati Wa Ruh, Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad. Berapa banyak orang yang ingin masuk ke Ramadan tapi tak sampai ke Ramadan? Berapa banyak orang yang sudah masuk Ramadan tapi tak bisa puasa Ramadan? Kasihan. Kenapa mereka tak bisa puasa Ramadan? Kemana-mana bawa tas laptop. Disangka bisnismen, rupanya dalam roti gabin. Kena penyakit mah aku. Dokter tak ngasih puasa, bapak jangan puasa ya pak. Kalau saya puasa gimana dok? Mati. Tak boleh puasa, usus sudah berlubang. Ini tak boleh puasa. Ada lagi pula saudara kita yang kena penyakit diabetes mellitus aku. Tak boleh. Pokoknya 3 jam mesti masuk insulin suntik. Kalau tidak menggeletar. Tapi bapak ibu yang sehat-sehat, laksanakanlah puasa. Puasa itu bagus. Bagusnya untuk apa? Bagusnya segala racun-racun yang ada di badan kita ini habis dimakannya. Ini darah. Darah ini ada salurannya, paralon, macam pipa. Pipanya itu tersumbat. Yang menyumbatnya itu apa? Dua. Yang pertama lemak, santan, kolesterol. Yang kedua gula. Makanya orang penyakitnya dua. Penyakit gula dan kolesterol. Itu paling banyak. Cianu kenapa? Diabetes mellitus. Cianu kenapa? Cianu kenapa? Kolesterol. Cianu kenapa? Saya pun biasanya jamaah tuan rumah yang mau ngasih makan ditanyanya dulu. Ustadz ada pantangan? Ada. Pantang apa? Pantang dekat. Asal dekat habis, selesai. Tuntas. Kemarin pas saya mau ceramah, datang dokter. Ustadz harus diperiksa dulu. Kami mesti yakin bahwa Ustadz sehat. Oke, periksa lah. Bawanya lah balon kecil warna hitam. Mas ditengok, tak terbaca kok Ustaz gitu. Wah, lain alat kalian nih. Rupanya salah pasang. Pasang agak naikkan sedikit. Ah, normal Pak Ustaz, normal, normal. Ustaz sehat, apa sih makanannya? Tak tahu dia, ini bukan masalah makanan, tapi doa jamaah. Semua jamaah pertumbukan nih mendoakan saya. Semua jamaah pertumbukan nih mendoakan saya. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah SWT. Semua mendoakan. Yang paling kuat doanya adalah panitia. Ya Allah, kami sudah masang tenda susah ini ya Allah. Sudahlah masang mikrofon. Datangkanlah Ustaz Somad kemari. Sehatkan dia ya Allah, panjangkan umurnya. Untuk malam ini aja ya Allah. Nah, besok terserahlah. Setelah habis acara ini terserahlah. Apa ibu yang dimakan Allah? Itulah makanya kita perlu meminta doa orang-orang soleh, bukan somat. Orang soleh. Makanya saya tadi doa, minta doakan Tuan Guru. Ustaz Somad sehat ya, doakan saya pak. Ustaz Somad, saya doakan saya pak. Ustaz Somad, doakan saya pak. Minta doa orang. Tak tahu kita doa. Ini doa, doanya baik-baik. Bangun nanti malam tahajud. Ya Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berikan dia husnul khatimah. Mudah-mudahan. Saya tak minta doa banyak-banyak. Saya minta doa satu. Matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Janganlah sekarang. Mau cepat aja dia awak mati ah. Biarlah agak-agak habis Idul Fitri. Banyak baju baru belum terpakai lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, indahnya kebersamaan ketika doa. Bayangkan wajahnya. Coba nanti bangun malam, ceramah ini akan selesai pada waktu yang sesingkat-singkatnya. Tadi saya mulai ceramah jam 10. Tadi saya mulai ceramah jam 9. Sekarang sudah jam 10 kurang 15. Saya sudah 45 menit ceramah. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sisanya menjawab pertanyaan. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya bawa balik. Jawaban akan dikirimkan melalui www.somadmorokoblogspot.com. Doa, doa, doa. Makanya di malam Ramadan nanti banyak-banyak berdoa. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afa fa'anna ya karim. Amin kan doa imam. Ini banyak ibu-ibu imam berdoa, ya Allah ya karim ya. Amin kan. Kau pula ketawa. Amin kan. Kau kenapa tak mau mengaminkan doa imam? Lain doa dia, lain doaku. Dia minta hujan, aku tak mau hujan. Kenapa gitu? Dia nanam sawit, aku nanam karet. Doanya kan sama. Imam pun janganlah pula doa panjang-panjang. Untang-untang malam Ramadan orang semangat. Saya pernah hadir acara Nuzul Quran. Di bantai Pak Imam itu berdoa, saya tengok setengah jam. Bertawa semangat semua orang. Lama-lama turun ke paha semua. Orang kalau udah tangan turun ke paha itu artinya terserahlah Pak Imam, bantailah. Ada pula orang ini tak ada baca doa sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puh, balik. Kau kenapa balik? Aku tak khusyuk lagi Pak Ustaz. Kolak aja nampak aku dah. La ilaha illallah. Doa lah. Doanya panjang-panjang. Saya kalau doa tak pernah panjang-panjang. 5, 10. Paling banyak 10 yang saya minta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehat badan, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu bertambah, wa barakatan fil rizki, rizki berkah, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا. Selesai. Berdoa pun lemah lembut. Dirayu Allah Ta'ala. Wa taubatan qabla al-maut. Amin. Ini ada Imam Bilal membentak-bentak Allah. Allah maut. Maut. Coba bayangkan pengurus Al-Wasliyah mau buat sekolah, bawa proposal ke Pak Bupati Deli Serdang. Wahai Bapak Bupati, kami minta bangunan tanah wakaf. Berikanlah kami izin mendirikan sekolah. Berikanlah 3 lokal, kalau bisa cash, tak bisa pun cicil, tak apa-apa. Ini datang 3 lokal. 3 truk. Apa ya kawan ni? Kata Pak Bupati, Satpol PP, kau tangkap gila ni gitu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dulu waktu saya mengaji dengan Ustaz Zainuddin Fadlan Zainuddin, guru saya, beliau masih muda. Tahun 1991. Berapa tahun yang lalu itu? 27 tahun yang lalu. Masih muda-mudanya, masih segar. Saya waktu itu kelas 2 SMP, 1991. Masih muda-mudanya. Sekarang beliau, saya aja udah tua. Saya udah tua. Umur asli 41. Samsung mengatakan 27. Udah bolak-balik saya katakan, aku ini 41. Dia tetap juga bertahan. Masih 27 kata dia. Masih 27. La ilaha illallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kami ini semua akan mati. Ustaz Somad akan mati menghadap Allah Ta'ala. Yang menggantikan kita di dunia ini siapa? Inilah anak-anak kita ini. Maka kita bawa mereka ke masjid. Tarawih nanti bawa anak ini ke masjid. Anak-anak masuk ke masjid. Ini banyak juga anak-anak tak masuk ke masjid. Bapaknya, maknya ke masjid. Dia di luar main mercun. Nah, balik ke rumah, hilang telinga sebelah. Masjid lah. Ini ada pula ke masjid, membonceng anak gadis orang. Kalian buat stiker, tulis besar-besar, tempel di spotboard, buat situ apa? Say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Ini mau terawih, papa, kami pergi ke masjid ya sama pacar. Jangan kalian pergi. Latal bisul aqabil batil. Jangan kalian campur-campur dengan hak yang batil. Tak ada pacaran-pacaran. Ayah dulu, ayah udah lama, tak apa-apa. Tak boleh masuk ke lubang keledai 2 kali. Kalau dulu kita pernah salah, jangan sampai, walaupun kita pernah salah, jangan sampai anak-anak kita salah. Ini orang tua harus ketat. Jangan lagi ada asmara subuh. Ini asmara subuh. Subuh-subuh anak gadis, anak lajang, rusak puasanya. Tapi kita juga, kenapa kita izinkan? Kau mau pergi sama siapa? Pulang jam berapa? Naik apa? Kemana duit yang kukasih kemarin? Kunci mana? Kunci tapi ayah yang nyimpan. Oh iya, aku lupa. Ini harus kita jaga. Kalau tidak nanti dibawanya ke sana, dibawanya kemari, dibawanya ke sana, bawa kemari, gembong masuk angin. Padahal hari pernikahan hari yang paling sakral. Di saat menikah itulah kita bahagia. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai dengan senyum bahagia. Tapi kalau sudah maksiat dosa merajalela, aku nikahkan engkau dengan anakku tunai dan kau datang kembali cabutku. Aku lo tak mikirkan tamu dah kutikam kau. La ilaha illallah. Kemarahan. Anak yang dikandung 9 bulan 10 hari lamanya, anak yang disusukan 2 tahun lamanya, anak yang dibesarkan dengan tetes peluh keringat dan air mata, tapi berakhir dengan duka. Siapa yang membuat begitu? Kita. Yang memberikan dia izin keluar malam siapa? Tak pula ada yang mau ngaku. Kita yang mengizinkan. Maka jangan kasih dia keluar. Ya, ya, kami pergi sebentarnya. Kemana? Ini ada acara pengajian. Siapa-siapa? Sama Ustaz Somad. Ah, pergilah. Gitu. Tapi sama pacar, jangan. Mancing-mancing, enggak, biar ayah yang mancing. Ayahnya pula mau mancing. Harus kompak antara ibu sama bapak. Sekali kata bapak tidak, ibu pun harus tidak. Ini kadang bapak aja yang tegas. Kami pergi ya, jangan. Sekejap aja ya, tidak. Kalau udah kuatkan sekali, tidak, tidak. Sampai mati, tidak. Datang ibu dari belakang, kasihlah bang. Awak dulu lebih parah dari itu lagi. Ini yang merusak, ini. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak terhitung tak berapa pertanyaan masyarakat ke saya. Ustaz, bagaimana kalau menikah dalam keadaan hamil? Sah. Nikahnya sah. Pak Kua di seluruh Indonesia banyak menikahkan perempuan dalam keadaan hamil. Yang jadi masalah bukan hamilnya, tapi setelah anak lahir muncul 4 masalah. Yang pertama, nanti kalau anak lahir tak boleh pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin siapa? Terserah lah. Bin kardus, bin kotak. 2, ternyata anak itu lahir laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan, perempuan, perempuan, perempuan, perempuan, perempuan, bapak mati. Maka si abang laki-laki tak bisa menjadi wali bagi adiknya, karena mereka bukan saudara seayah, tapi saudara seibu tak bisa jadi wali nikah. 3, kalau si bapak mati meninggal dunia, anak tak dapat warisan karena mereka tak ada hubungan nasab. 4, ternyata anak buah hati belayan jiwa tadi, lahir gadis cantik jelita, dipinang orang. Dan kau tak bisa jadi walinya. Jadi saya tak bisa jadi walinya. Tidak. Saya sudah periksa rambutnya, matanya, darahnya, air liurnya. Sudah kami bawa ke Singapura. Ini anak saya, Pak Ustaz. Ini DNA. DNA tak laku, Mas Bro. Tak laku DNA. Tidak. Apa salah saya? Kau mencoblos sebelum hari H. Dan jaga itu. Jaga. Alah Ustaz Somad tuh gaya-gaya aja tuh. Dia ialah ceramah di petumbukan, jarak kampung dia kan jauh. Dia sun di sana di Riau, jauh. Jangan-jangan di Riau dia pacaran. Tanya kawan-kawan saya. Kalau tak percaya pergi kalian ke Riau tanya. Ada Somad tuh dulu pacaran waktu sekolah? Tak ada. Yakin. Kalau ada yang bilang gunting telinga saya ini sebelah. Tak ada. Dengan Ustaz Musin, kami dulu waktu sanawiyah. Tak ada pun pacaran-pacaran. Tanya Ustaz Musin. Tak ada kan Ustaz kan? Tak ada kan dia? Ada, kami sekolah serius-serius aja, betul-betul aja. Kalian yang masih-masih muda, yang lajang-lajang, apa pacaran-pacaran? Ini anak-anak lajang gayanya, pos tanggal 1, tanggal 2, oh naik motor, vroom, vroom. Tanggal 29, dan kaki. Waktu pacaran bukan main, hati-hati ya, awas jatuh. Begitu menikah, terpleset sikit, mana mata kau tadi? Ada tuh, bohong itu. Buka HP sekarang juga, ambil HP, tengok namanya, cari namanya. Mana nama, nama, nama, nama, buang, delete. Buka FB, cari namanya, unfriend, buang. Buka Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram, buang semua. Jangan lagi ada nama engkau di sini. Kalau dia marah, teganya, teganya, teganya, kenapa kau buang namaku? Tenang, 5 tahun lagi aku akan datang, kupinang kau dengan bismillah. Gitu. Setelah kalian berhasil jadi orang sukses, datang kalian. Kalian pun datang ke rumahnya pelan-pelan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Aku teman anak bapak yang sekolah dulu waktu yang selalu. Oh, yang selalu kuusir dulu ya? Iya Pak. Tapi aku sekarang sudah jadi ingin Minang. Kau sudah disalib Valentino Rossi. Mak, sedih kali Pak. Tidak sesempit daun kelor, saudaraku. Bunga bukan setangkai, bungkang, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Tengoklah banyak-banyaknya, tengok banyak. Tapi jangan pilih-pilih juga. Jangan asal ambil aja, ambil bini orang. Tengok lakinya. Semua akan indah pada saatnya. Apa judul bukunya? Semua ada saatnya. Siapa penulisnya? Abu Amar Al-Misri. Siapa pencetaknya? Pustaka Al-Kausar. Penerjemahnya siapa? Abdul Somad LCM. Semua indah pada saatnya. Sampai saatnya kalian akan bahagia. Sampai saatnya. Jangan kalian rusak hari kebahagiaan masa depan hanya karena hawa nafsu saat ini sekarang. Ustaz dulu kuliah di mana? Di Mesir. Tahun berapa? Tahun 98 sampai 2002. Waktu kuliah itu enggak ada pacaran. Jawab jujur Pak Ustaz. I swear. Tak ada pacaran-pacaran. Kok bisa Pak Ustaz? Kampus laki-laki sama perempuan jaraknya 15 km. Masuk ke lokal cap lonceng semua. Berkumis berjanggut, berkumis berjanggut. Jumlah mahasiswa Indonesia 2.400. Mahasiswa Indonesia 2.400. Laki-laki 2.100. Perempuan 300. Persaingan ketat. Sama orang Mesir Pak Ustaz. Orang Mesir cantik, hidung mancung, mata biru, rambut pirang, ganteng, putih, cantik, indah. Kita hitam, pesek, pendek, susah. Tapi keadaan itu justru menjaga kita. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah dijaga. Tanya bapak polisi kita, jangan bapak tentara kita. Tanya bapak-bapak kita di atas. Mereka meraih masa depan ini luar biasa. Maka kita sebagai orang tua, selamatkan anak-anak kita. Di mana menyelamatkannya? Tempatnya tak jauh. Mas, ambil gambar dari atas ini, tunjukkan semuanya. Tunjukkan kepada halayak seluruh dunia, katakan, begini kami dipertumbuhkan. Tengoklah orang di luar masjid melimpah ruah. Di dalam ada? Entah ada entah tidak, Allah alam. Tapi yang jelas beginilah. Kalau sudah begini ramainya hari ini berkumpul di Monas, Jakarta, memperingati tentang solidaritas Palestina. Kalau sudah orang sholat berjamaah subuh macam sholat Jumat, disitulah hari kemerdekaan Palestina dari jajahan Israel. Allahu Akbar. Dengar teriaknya. Kalau datanglah Israel kemari mendengar teriak nih, tunggang langgang mereka. Oke, pampers mereka semua. Luar biasa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Insya Allah. Ini bukan sholat subuh, bukan sholat Jumat lagi. Ini kalau begini banyaknya Idul Fitri, Idul Adha. Idul Adha kalau banyak orang ramai kita tak heran. Kenapa Idul Adha itu orang ramai? Karena setelah sholat akan ada pembagian kupon daging kurban. Habis ini ada pembagian kupon. Kue kotak pun tak ada. Tapi ada kabar gembira, katanya seluruh jamaah ini habis acara akan ada makan bersama di rumah masing-masing. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang perlu kami persiapkan Pak Ustaz? Siapkan silaturahim, jaga hubungan ukhuwah Islamiyah. Apa yang kami siapkan Pak Ustaz? Siapkan ilmu pengetahuan menghadapi masa depan. Jangan dirusak dengan zina, jangan dirusak dengan narkoba, jangan dirusak dengan ngelem, jangan dirusak dengan permusuhan, jangan dirusak dengan perkelahian, jangan dirusak dengan wata'awanu 'alal birri wattaqwa. Bekerja samalah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan rusak dengan dosa dan permusuhan. Sudah lama sebetulnya laknat itu mau turun. Tapi kenapa tak jadi turun? Masih ada orang-orang tua, anak-anak kecil, ibu-ibu yang beristighfar. Astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah minal khataya. Paling bagus beristighfar menjelang subuh. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Wabil as'arihum yastaghfirun. Mulai saat ini, Tinggal 5 malam lagi, biasakan bangun subuh, bangun tahajud malam, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. 5 malam inilah biasakan bangun malam, supaya tak terlambat nanti sahur. Beli jam, pergi ke Medan, cari jam. Apa jauh betul Pak Ustaz? Ini jamnya agak unik sikit. Cari jam sana. Aku mau mencari jam. Jam apa? Jam yang bisa menyipak. Asal jam 2 lepak gitu. Karena banyak orang sudah pasang jam 2 tak juga bangun. Jam yang satu jam jadul. Tip tip tip tip tip tip tip. Yang satu lagi agak mantap. Jam yang ada lagunya. Setelah lagu-lagu yang ingatkan pada mati. Lagu Pasar Ungu. Mati. Atau lagu Ustaz Dery Sulaiman. Orang kaya mati, orang miskin mati. Ustaz-ustaz mati, mati. Mendengar Ustaz-ustaz mati, eh mati. Khusus untuk ibu-ibu tentu lagu Nasir. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. La la la la la la la. Mendengar jasad terbujur, langsung terbangun. Siapa yang pertama bangun terserah. Kalau bapak duluan bangun, bapak membangunkan ibu. Kalau ibu duluan bangun, ibu membangunkan bapak. Yang payah tak bangun-bangun keduanya. Rahimallahu mra'atan. Allah merahmati seorang perempuan. Bagaimana? Aiqazat, yang membangunkan suaminya. Ibu perempuan, tapi ibu yang membangunkan bapak, luar biasa. Aslinya bapak yang membangunkan ibu. Bapak mengambil air, dipercikannya ke wajah ibu. Bangun! Itu yang nikah udah 20 tahun. Dan pengantin-pengantin baru kemarin, wake up my darling. Wake up my honey. Bentangnyalah sajadah, Masya Allah. Usalli sunnatat tahajjud rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tak berbunyi. Kenapa tak bunyi, Bang? Mohon maaf, Adinda. Kebetulan kau dapat imam sahil. Aku bersyukur pada engkau, ya Allah. Suami orang lain pulang mabuk, mulutnya bau hantu. Tapi suamiku masih mau membangunkan aku. Bersyukur aku pada Allah. Walaupun lakiku ni tak berbunyi, tak apa-apa, ya Allah. InsyaAllah lama-lama kalau ku jaga berbunyi juga nanti. Sama macam burung merbuk tetangga sebelah. Karena waktu dibelinya pertama kan tak berbunyi. Sudah lama-lama. Tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT. Makanya anak-anak kita dilatih supaya bisa jadi imam. Ini mau dekat tarawih latihan jadi imam. Jadi Bilal dulu. Lomba musabaqah jadi Bilal. Antara kecamatan. Suruh dia jadi Bilal. Subhanal malikil ma'bud. Subhanal malikil mawjud. Anak siapa tu, Pak? Anak saya. Hebat anak bapak. Iyalah, siapa lu bapaknya? Bapak yang ngajar. Enggak, orang situ. Aku ni bodoh. Aku dulu tak sekolah agama. Aku ni tolol. Aku tak ingin anakku macam aku, maka aku didik dia sekolah agama. Di mana bapak masukkan? Al-Jamiatul Wasliyah. Mantap. Ini sekarang ada orang enggak? Aku ni bodoh, Pak Ustaz. Terus anakku mesti lebih bodoh daripada aku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah malam ini ceramah kita direkam oleh entah beberapa TV swasta yang merekam. Baik yang terdaftar maupun tidak. 1, 2, 3, 4. Itu baru yang dekat, yang jauh-jauh lagi yang pakai kamera. Masya Allah, direkam semua. Streaming, ditonton semua. Semua orang menengok, mengalir pahalanya. Maka kalian beli banyak-banyak paket. Share, share, share. Bagikan ke kawan-kawan. Alhamdulillah Ustaz Somad, ceramah Ustaz itu saya tonton tiap malam. Sampai-sampai jam 3 saya nonton. Sering saya tak solat subuh gara-gara itu. Nggak lain gaji kawan ni, Pak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalah kesimpulan pengajian Ustaz Somad malam ini? 1, sambung tali silaturahim. 2, sambut Ramadan dengan hati yang lapang. 3, persiapkan generasi ke depan, generasi yang siap menjadi pemimpin. 4, pilih pemimpin Muslim yang peduli kepada Islam dan umat Islam. 5, jaga masa depan kita dengan menunjuk ajar anak-anak kita. Karena kalau tidak, na'uzubillah. Itulah 5 poin yang saya sampaikan. Pengajian dibagi 3. Pertama pengajian, yang kedua menjawab pertanyaan, yang ketiga ditutup dengan doa. Mana pertanyaannya? Tak ada pertanyaan. Kita lanjutkan sejam lagi pengajian. Asal sanggup aja lah jemaah. Saya pula tak sanggup.